عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam kisah Thumamah ibn Uthal. Ketika beliau masuk Islam, maka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mandi. Ya, ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dan asalnya di Bukhari Muslim. عن أبي هريرة أنه قال في قصة ثمامة بضم المثلثة وتخفيف الميم ابن أثال بضم الهمزة فمثلثة مفتوحة وهو الحنفي سيد أهل اليمامة tuannya kepala kampungnya أهل اليمامة ketika beliau masuk Islam diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mandi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak rahimahullah. Abdul Razak Al-Hafidh Al-Kabir Abdul Razak bin Hammam As-San'ani sahib Tasanif. Ya, beliau dari Sana'a. Rawa an Ubaidillah bin Amr an Khalaiq wa anhu Ahmad wa Ishaq Abdul Ma'in wa Zahabi wa Zuhli. Berarti sampai Imam Ahmad belajar ilmu kepada Imam Abdul Razak Sanani. Imam Ahmad Ibn Ma'in Al-Zuhli, ya, belajarnya ke Abdul Razak Sanani rahimahullah. Qala Dzahabi rahimahullah thiq wa thaqahu ghairu wahidin wa hadithu makharajan fi shihah. كان من أوليات العلم مات في شوال سنة 11200 لوفاة 111 وأصل متفق عليه بين الشيخين والحديث دليل على شريعة الغسل بعد الإسلام. Di sini dianjurkannya mandi setelah masuk Islam. Kalau amara yadul al-ijab, perintah. Jadi maksudnya wajib. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Indal Hadawiyah annahu idza kana qad ajnaba hala tuhur wajib ala ghusl al janabah. Pendapat Hadawiyah, kalau dia junub dalam keadaan kufur kemudian masuk Islam, maka wajib baginya untuk mandi junub. Wa in kana qad ikhtazalaha la kufri fala hukma lahu. Kalau dia sudah mandi ketika kufur, maka tidak berlaku lagi. Wa hadis al-Islam yajibu maqablah. Dalam hadis al-Islam, seorang masuk Islam menutup dosa sebelumnya. Wala yuwafiqu hadzal qaul, tidak sependapat dengan ucapan ini. Wa indal Hanafi annahu in kana qad ikhtazalaha ala kufri fala ghusla alih. Wa inda syafi'iyah wa ghairihim la yajibul ghusla alih ba'da islamihil janabah. Pendapat syafi'iyah dan yang lainnya tidak wajib mandi setelah masuk Islam karena junub. Berdasarkan hadis yang sudah disebutkan, anal islam yajubu maqablahu, Islam menghapus dosa sebelumnya. Ya, وَمَيْدَ لَمْ يَكُنْ أَجْنَبَهَا لَكُفْرِهِ فَإِنَّا يَسْتَحَبُ لَوْ الْإِغْتِسَالَ غَيْرُ. Adapun ya, إِذَا لَمْ يَكُنْ أَجْنَب, kalau dia tidak junub ketika dalam keadaan kufur, فَإِنَّا يَسْتَحَبُ لَوْ الْإِغْتِسَالَ, maka dianjurkan baginya untuk mandi. Adapun pendapat Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ya wajib ali mutlaqan li zahir hadis al-kitab, wajib baginya untuk mandi junub, mandi masuk Islam ya berdasarkan zahir hadis al-kitab. Walamma walima akhraja Abu Daud, dan berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari hadis Qais bin Asim, ataitu Rasulullah SAW, aku datang kepada Rasulullah SAW yang uridul Islam, fa'amurin an aqtasil bima'in wa sidr. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk mandi dengan air dan sidr. Akhrajat Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Nahwi. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Wajib secara mutlak untuk mandi, baik dia junub atau tidak junub. Ya, terlebih kalau keadaan junub maka lebih ditekankan lagi. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam.